wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la nabiyya ba'dah amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan sebelumnya telah kita sebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana beliau menceritakan kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba', beliau mandi dari empat hal. Artinya ada empat perkara yang menyebabkan beliau sallallahu alaihi wasallam mandi disebabkan karenanya. Yang pertama kata Aisyah, minal janabah, disebabkan karena mandi junub. Dan pembahasan seputar mandi junub, alhamdulillah telah kita sebutkan beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah seputar masalah wajibnya seorang muslim kapan dia mengeluarkan mani, maka wajib baginya untuk mandi yang dikenal dengan mandi janabah. Demikian pula dalam babul jima', disebutkan pembahasan sebelumnya hadis wa illam yanzil. Ini juga sebagai dalil wajibnya seorang untuk dia mandi disebabkan karena janabah. Dan yang kedua adalah wa yaumal jum'ah, mandi disebabkan karena datang hari Jumat. Naam. Mandi seputar permasalahan datangnya yaumul jumaah, insyaallah taala kita akan ulas dan akan jelaskan di pembahasan yang setelahnya. Datang hadis khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar anjuran mandi disebabkan karena salat al-Jumaah. Artinya walaupun hadis ini kemarin kita sebutkan adalah hadis yang lemah, yang dhaif, namun terkait beberapa matan yang disebutkan dalam hadis ini didukung dengan dalil-dalil yang lain yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah wa minal hijamah, dan mandi disebabkan karena al-hijamah. Al-hijamah itu artinya adalah berbekam dengan tata cara yang ma'ruf yang berkembang di zaman kita saat ini dengan dikeluarkan dalam rangka untuk pengobatan yang dikenal dengan hijamah dengan bahasa Arab, dan bahasa Indonesia yang dikenal dengan istilah berbekam. Terkait masalah mandi disebabkan karena al-hijamah, berbekam, terjadi khilaf di antara para al-fuqaha terkait hukumnya. Apakah itu sesuatu yang disunahkan ataukah tidak? Terjadi khilaf di antara para fuqaha. Sebagian pendapat di antara mereka, dan ini adalah pendapat dari sebagian madhab Syafi'iyah, menyebutkan bahwasanya seseorang melakukan hijamah berbekam maka disunahkan baginya untuk mandi yang dikenal dengan mandi al-hijamah disebabkan karena berbekam. Ini adalah perkara yang disunahkan, yang disunahkan berdasarkan pendapat dari madhab tersebut. Namun sebagian pendapat di antara mereka para fuqaha, dan ini adalah madhab dari Al-Hanabilah, menyebutkan bahwasanya mandi disebabkan karena berbekam adalah sesuatu yang bukan disunahkan. Nah, yang tidak disunahkan karena tidak adanya dalil yang sahih yang datang dari mandi karena berbekam tersebut. Yang ada adalah hadis Aisyah yang tadi kita sebutkan, dalam keadaan di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian yang berikutnya, wa min ghuslil mayyit. Perkara keempat yang menyebabkan Nabi SAW mandi adalah disebabkan karena ghuslil mayyit, memandikan seorang mayyit. Ketika seorang memandikan jenazah, maka terdapat anjuran untuk dia mandi setelahnya. Al-muhim, terkait masalah mandi disebabkan karena ghuslil mayyit, memandikan jenazah atau mayyit, pada pembahasan yang sebelumnya telah kita rinci dan kita sebutkan adanya khilaf di antara mereka para al-fuqaha. Apakah mandi atau memandikan jenazah tersebut diwajibkan bagi seorang untuk mandi ataukah tidak? Terjadi khilaf di antara mereka para al-fuqaha terkait masalah tersebut. Namun secara kesimpulan diterangkan oleh sebagian di antara mereka para ulama bahwasanya mandi disebabkan karena memandikan jenazah telah disepakati oleh kebanyakan mereka para ulama bahwasanya itu adalah bukan termasuk perkara yang wajib, sehingga khilaf adalah terkait sunnah afdhal atau tidaknya. Disebabkan karena hadis yang menjelaskan tentang sebutan masalah tersebut adalah riwayat, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu a'lamu bishawab. Yang menjadi syahid di dalam riwayat tersebut adalah hadis wa minal janabah. Nah, mandi junub adalah termasuk dari perkara yang disunahkan untuk seseorang ia melakukan mandi. Sehingga dari beberapa uraian pembahasan yang di atas, ada dua masalah yang terdapat dalil yang kuat, yang sahih bagi seseorang untuk dia mandi. Pertama adalah mandi disebabkan karena al-janabah dan hukumnya wajib, sebagaimana keterangan yang datang dari mereka para ulama, disebabkan perintah yang jelas datang dari Nabi SAW. Kemudian masalah yang kedua adalah al-ghuslu minal jum'ah, mandi disebabkan karena sholat Jumat. Ini juga nanti akan disebutkan hadis setelah ini dari Nabi SAW. Adapun terkait mandi disebabkan karena memandikan jenazah ataukah mandi disebabkan karena hijamah adalah sesuatu yang bukan wajib. Terjadi khilaf tadi kita sebutkan terkait sunnah dan tidaknya. Wallahu a'lamu bishawab. Tayyib, sekarang kita masuk ke hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fi qissati Thumamata ibni Utsalin, terkait kisahnya sahabat Rasul yang bernama Thumamah bin Utsal radhiyallahu ta'ala an. Indama aslama, ketika itu beliau masuk Islam. Fa'amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaghtasila, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan dia untuk mandi. Amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaghtasil, beliau diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mandi. Rawahu Abdul Razzaq, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq alaihi rahmatullah, wa asluhu muttafaqun alaih. Namun asal hadis ini terdapat dalam riwayat Al-Bukhari. Naam. Tayyib, Tadi kita sebutkan, tadi disebutkan di dalam hadis tentang kisah dari masuk Islamnya Thumamah bin Uthal Al-Hanafi radhiyallahu ta'ala an. Diceritakan di dalam riwayat tersebut bahwasanya Thumamah bin Uthal adalah seorang pembesar dari Banu Hanifah. Naam, dari Banu Hanifah. Dan terkenal kebenciannya terhadap Islam, kebenciannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa sahabat untuk melakukan peperangan, di tengah perjalanan mereka menangkap sekelompok orang-orang kafir dalam keadaan mereka tidak mengetahui bahwasanya di antara dari orang kafir tersebut terdapat Thumamah bin Uthal Al-Hanafi, seorang pembesar dari Banu Hanifah. Naam. Sehingga falhasil dibawalah ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan Rasul mengetahui dan mengenal yang dibawa oleh sahabatnya adalah Thumamah bin Uthal radhiyallahu an. Falhasil Rasul memerintahkan agar para sahabat mengikat Thumamah bin Uthal di salah satu dari tiang masjid. Sehingga diikatlah Thumamah bin Uthal di salah satu dari tiang masjid tersebut. Tujuannya adalah untuk melihat aktivitas kaum muslimin di masjid tersebut, mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan melihat seperti apa perangai dan sifat akhlak kaum muslimin antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Sehingga tujuannya mulia, agar Thumamah bin Uthal melihat realita kenyataan keadaan kaum muslimin, sehingga diharapkan muncul ketertarikan masuk ke dalam Islam. Sehingga diceritakan di dalam riwayat tersebut, ketika Thumamah bin Uthal diikat di salah satu dari tiang masjid, setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati beliau, beliau mengatakan kepada Thumamah bin Uthal, "Ma indaka ya Thumamah?" Apa yang kau miliki wahai Thumamah? Maka Thumamah mengatakan, "Indi khairun," saya memiliki kebaikan. "In taqtul taqtul dhadamin," kalau engkau membunuh seseorang, maka yang engkau bunuh adalah seorang yang berdarah. Artinya dirinya adalah manusia. Nah, kalau terbunuh maka akan mengeluarkan darah sebagaimana manusia yang lain. "Wa in tan'um tan'um 'ala syakir," kalau engkau memberikan nikmat kepada saya, maka engkau akan memberikan nikmat kepada seorang yang akan bersyukur. Artinya Thumamah bin Uthal akan menjanjikan kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa in turidul mal," kalau engkau menginginkan harta, "wa in turidil mal fasal masyita," mintalah seberapa banyak harta yang kamu inginkan. Karena Thumamah bin Uthal adalah seorang tokoh, bahkan seorang yang kaya raya di tengah kaumnya. Ketika dia ditangkap, maka dia menawarkan perkara-perkara kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul mendengarkan ucapan tersebut, Rasul tidak menjawab dan meninggalkan dirinya begitu saja, terikat, tidak dijawab pertanyaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hari yang berikutnya Rasul melewatinya dan mengatakan kepada Thumamah bin Uthal, "Ma indaka ya Thumamah?" Apa yang kau miliki wahai Thumamah? Dia kembali mengulang jawabannya, "Indi khair," saya memiliki kebaikan. "Kalau engkau memberikan nikmat," engkau memberikan nikmat kepada seorang yang bersyukur, demikian seterusnya. Rasul diam, meninggalkan beliau terikat sedemikian keadaannya. Hingga di hari yang ketiga, Rasul kembali melewatinya dan mengatakan dengan pertanyaan yang sama, "Ma indaka ya Thumamah?" Kemudian Rasul baru mengatakan kepada para sahabat, "Atliquh," bebaskanlah dirinya. Tidak menerima satupun tawaran Demikian pula pertanyaan yang disampaikan oleh Thumamah radhiyallahu ta'ala an. Rasul hanya memerintahkan kepada para sahabat, sudah bebaskan dia. Maka akhirnya para sahabat pun membebaskan Thumamah bin Uthal radhiyallahu ta'ala an. Dan subhanallah, ketika Thumam bin Uthal keluar dari masjid, Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada beliau. Melihat seperti apa akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Diminta untuk meminta harta seberapa banyak, tidak dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dibebaskan secara cuma-cuma, atliquf. Tidak menerima satupun dari tawaran Thumamah bin Uthal radhiyallahu ta'ala an. Ditambah yang kedua, Thumamah bin Uthal melihat sedemikian mulia dan luhur akhlak dan perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sebutkan, ditambah lagi Thumamah bin Uthal radhiyallahu ta'ala an melihat akhlak perangai kaum muslimin di masjid tersebut. Demikian pula seperti apa taatnya mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di dalam masjid. Beliau melihat demikian antusias kaum muslimin menjalankan perintah Allah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, sehingga muncullah keinginan beliau masuk ke dalam Islam. Dan disebutkan dalam riwayat Abdul Razak, setelah beliau mengutarakan keinginannya masuk ke dalam Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul memerintahkan beliau untuk mandi. Amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaghtasil. Rasul memerintahkan Thumamah bin Uthal radhiyallahu ta'ala an untuk mandi. Yakni mandi disebabkan karena masuk ke dalam Islam. Mandi disebabkan beliau masuk ke dalam Islam. Dibawakannya hadis ini Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah dalam bab yang kemarin kita sebutkan terkait wajibnya seseorang mandi al-janabah. Demikian pula disebutkan beberapa perkara-perkara yang mewajibkan seorang atau disunahkan bagi seorang untuk dia mandi. Nampak jelas hubungannya. Yakni ketika seseorang masuk ke dalam Islam, baik disebabkan karena sebelumnya dia seorang yang kafir, kemudian masuk ke dalam Islam, ataukah disebabkan karena murtad, sebelumnya dia Islam kemudian murtad dan masuk ke dalam Islam setelahnya, maka terdapat anjuran untuk kemudian dia melakukan mandi tersebut. Sehingga berdasarkan hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian di antara mereka para ulama terkait disyariatkannya seseorang mandi disebabkan karena ia masuk ke dalam al-Islam. Adapun terkait hukum mandi tersebut, para al-fuqaha, apakah itu adalah perkara yang sunnah atau perkara yang wajib? Mandi disebabkan karena seorang masuk ke dalam Islam, perkara yang sunnah atau perkara yang wajib? Nah, sebagian di antara mereka mengatakan bahwasannya mandi disebabkan karena masuk Islam bukan perkara yang wajib. Bukan perkara yang wajib. Karena alasan mereka tidak adanya dalil yang berisikan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk seseorang mandi disebabkan karena masuk ke dalam al-Islam. Tambahan riwayat dari Abdul Razak yang menyebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Thumamah bin Uthal untuk mandi juga tak lepas dari kritikan sebagian di antara mereka para ahli hadis terkait kesahihan atau tidaknya riwayat tersebut. Nah, sehingga inilah yang melatar belakangi mereka berselisih terkait hukumnya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya mandi setelah seseorang masuk ke dalam Islam adalah perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Disebutkan oleh Syekh Nuzaimin alaihi rahmatullah wa 'allala dzalika bi anna al-asla fil amri lil wujub. Sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya mandi karena masuk Islam adalah perkara yang wajib, mereka menyebutkan alasan bahwasanya asal dari perintah adalah wajib. Asal dari perintah adalah wajib. Wa kaunuhu lam yanqul annahu kana ya'muru kullaman aslama bil ikhtisal la yadullu 'alal 'adam. Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau perintahkan seluruh orang yang masuk ke dalam Islam untuk dia mandi, tidak menunjukkan bahwasanya mandi tersebut adalah sesuatu yang tidak ada. Nah, li'anna 'adaman naqli fi 'ayan min man amaru atau man umiru la yadullu ala adamil amri, karena tidak adanya penukilan terkait sesuatu dari orang yang diperintah tidak menunjukkan tidak adanya perintah tersebut. Al-muhim, dari beberapa penjelasan-penjelasan yang beliau sebutkan, pendapat bahwasanya seorang yang ia murtad kemudian kembali masuk ke dalam Islam, atau dia kafir kemudian ingin memeluk agama Islam, masuk ke dalam Islam, Syekh Nuzaimin berpandangan bahwasanya mandi ketika itu adalah perkara yang wajib. Perkara yang apa? Yang wajib, disebabkan karena banyaknya riwayat yang datang dari sebagian sahabat ketika mereka masuk ke dalam Islam mereka mandi. Seperti kisahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, kisahnya Thumamah bin Utsal yang tadi kita sebutkan, dan beberapa dari sahabat Rasul yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum. Ini menunjukkan perkara tersebut adalah perkara yang ma'ruf di sisi mereka, kemudian mereka pun melakukannya. Dalam keadaan tidak ada khilaf di antara para ulama, kalau semisal seorang dia tidak mandi, bukan sebagai sebab batalnya Islamnya. Sehingga mandi karena dia masuk ke dalam Islam bukan sebagai syarat sah ia masuk ke dalam Islam. Kalau tidak mandi berarti belum sah, bukan demikian. Antara mandi dengan masuk ke dalam Islam adalah dua perkara yang berbeda hukumnya antara satu dengan yang lain. Wallahu a'lamu bishawab. Di sana terdapat riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan kepada seorang yang masuk ke dalam Islam, alqi anka sya'rul kufri wahtatin. Rasul perintahkan orang tersebut untuk membuang rambut-rambut kekafiran dan berkhitamlah. Artinya rambut-rambut yang dipelihara oleh seseorang dalam keadaan rambut-rambut tersebut menyelisihi bimbingan Islam, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul perintahkan untuk dia membuangnya. Seperti mencukur kumis, ya kan? Ataukah seperti ada ketentuan ketika seorang memanjangkan rambutnya sampai sebatas apa dia dibolehkan, atau dianjurkan bagi seseorang untuk kemudian dia membersihkan bulu ketiaknya, bulu kemaluannya. Ini rambut-rambut yang harus dibersihkan oleh seorang ketika dia masuk ke dalam al-Islam. Kemudian yang kedua adalah al-khitan. Ma'ruf, seorang non-muslim dia tidak khitan. Dia tidak apa? Tidak khitan. Nah, sehingga dalam riwayat dikisahkan kisah Raja Hiraqal ketika melihat bintang, dan dia dikenal sebagai ahli nujum. Beliau mengatakan kepada temannya bahwasanya beliau melihat ada bintang khitan. Bintang apa? Bertanda khitan, menunjukkan ada sosok nabi yang dikhitan, yang dimunculkan dan diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dicari-dicari, ternyata itu adalah sosok Nabi SAW dari suku Arab, yang syariat khitan dipraktekan oleh mereka disebabkan karena itu adalah ajaran dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang beliau ajarkan kepada putranya Ismail, dan beliau ajarkan kepada mereka. Naam, alaihi as-salatu wassalam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan diutus oleh Allah azza wajalla sebagai seorang rasul dalam keadaan nasab beliau itu bersambung dari ayah beliau sampai ke Nabi Ismail alaihi salat wassalam, putra dari Nabi Ibrahim alaihi as-salatu wassalam. Naam. Disebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-38, Allah berfirman, "Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada mereka orang-orang kafir, kalau mereka berhenti, yakni berhenti dari kekafirannya, masuk ke dalam Islam, menerima agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughfar lahum ma qad salaf, niscaya mereka akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla terkait dosa-dosa yang sebelumnya. Ayat ini dipertegas dengan datangnya hadis yang datang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-Islam yahdimu ma qablahu. Islam itu akan menghancurkan, akan merontokkan, akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tersebut di waktu sebelum dia masuk ke dalam Islam, sehingga semua amalannya terkait kemaksiatannya, perbuatan kekufurannya, kesyirikannya, tidak perlu dia bertobat kepada Allah satu persatu dari kesalahan yang dia amalkan. Cukup dia masuk Islam, mengikrarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sendirinya dosa-dosa yang dilakukan akan dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau semisal seorang yang kafir dia tidak yang menyelisihi perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah dan diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga terkena ke mereka. Mereka juga termasuk dari kaum mukallaf. Artinya walaupun mereka tidak masuk ke dalam Islam, tapi mereka teranggap berdosa di sisi Allah Azza wa Jalla disebabkan karena tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, dan tidak melakukan berbagai macam amalan-amalan yang wajib, yang Allah wajibkan di dalam al-Islam. Naam. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah memasukkan mereka orang-orang kafir ke neraka saqar. Dikatakan dalam Al-Qur'an, "Masalakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Wa lam naku nut'imul miskin." Sampai dengan akhirnya. Dikatakan mereka apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Saqar, mereka mengatakan kita dahulu bukan termasuk dari orang-orang yang sholat. Mereka kafir, musyrik, tidak beragamakan Islam. Namun mereka mengatakan sebab diazabnya mereka ke neraka Saqar adalah meninggalkan kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada umat Islam. Sehingga ketika mereka meninggalkannya, ternilai dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Demikian pula amalan-amalan yang lain. Walam nakunu ta'imul miski sampai dengan akhirnya. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Adapun pembahasan lebih lanjut terkait syarah kelanjutan dari hadis masuk Islamnya Sumamah bin Usal radhiyallahu ta'ala an, insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan yang berikutnya biiznillah ta'ala. Wal 'afu minkum wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.